Kami semua juga terima kasih teman-teman sahabat semuanya. Silakan dua artis ya. Valen juga ada Ayu Novida. Thank you. Yes.